lo siapa yang punya? Tulisannya api. Kok sakno gak nyanyekno? Eh, siapa yang punya? Woi, dah. Tulisannya api, Cak. Eman-eman iki ngukir. Buat Mas Joni. Sopo kelakuane to koyo iki? Tes kuwi. Hai! Montoke bapak meneae. Ayo. Yeah. Meneh nanggap apa meneh cak ya? Kudu. Untung sampean rabi meneh ngono ya nanggap apa meneh. Harus.